Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit berbicara terkait beberapa hal yang tentunya kita layak untuk lebih mawas diri dan waspada. Yang dimana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wassalam tidak sekedar menganjurkan banyaknya umat, namun yang lebih dari itu kualitas yang dimiliki oleh umat tersebut. Yang layak untuk ditujukan nasihat ini, namun ana merasa bahwa diri ana pun lebih butuh, lebih layak dan lebih berhak untuk nasihat dan arahan ini diarahkan. Abdullah ibn Mas'ud saja radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'a 'aqibi itsnan wala hassaitum at-turab 'ala ra'si." Kata beliau radhiyallahu anhu, "Kalau seandainya kalian mengetahui dosa-dosaku, niscaya tidak ada dua orang di antara kalian yang mau berjalan di belakangku. Dan niscaya kalian akan tumpahkan tanah itu di atas kepalaku." Hadza Abdullah ibn Mas'ud, yang dimana keutamaannya telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian sabdanya, di antaranya ketika beliau suatu hari memanjat pohon siwak. Kemudian sebagian sahabat menertawakan kaki beliau yang begitu kurus. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan ucapannya di situ juga ada tazkiyah kepada Abdullah ibn Mas'ud. La innahuma asqalu fil mizan yaumal qiyamah min jabal Uhud. Sungguhnya kedua kaki dia, Abdullah ibn Mas'ud yang kalian tertawakan tersebut, sungguhnya nanti di hari kiamat lebih berat timbangannya dibandingkan gunung Uhud. Hadza ibn Mas'ud, sahabat yang mulia, sahabat yang ketika membacakan Al-Quran menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau masih merasa seperti itu. Kalau kalian mengetahui dosa-dosaku, niscaya tidak akan ada dua orang di antara kalian yang mau berjalan di belakangku. Maka tentunya antum semuanya, apalagi ana, ya, lebih berhak kalau beliau radhiyallahu anhu, mungkin karena tawadhu'nya beliau mengucapkan ini, tapi kalau ini kepada kita, kepada ana, hakikatan la tawadhu'an, bukan karena tawadhu'. Dosa kita ini kalau diumbar, dosa siapa saja, ana, antum, dan yang lainnya, terlebih ana, kalau berbentuk atau bisa dirupakan dengan bau, mungkin tidak ada yang mau mendekat. Namun hakeza, kita dituntut untuk terus saling menasihati. Terkadang juga berat untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian ini menyampaikan, kalian ini berucap, tapi kalian tidak melakukannya. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, waghfir li ma la ya'lamun. Ya Rab, jangan engkau azab dan siksa aku dengan sebab apa yang mereka sebut tentang diriku, dan ampunilah aku atas apa-apa yang mereka tidak tahu hakikat sebenarnya dari dosa-dosaku ini. Ini ucapan disebutkan oleh sebagian sahabat. Nah, ketika dipuji oleh orang, kemudian mengucapkan dengan doa ini, ya Rab, jangan engkau azab aku dengan sebab apa yang mereka ucapkan, dan ampunlah aku perkara-perkara yang mereka tidak tahu dari dosa-dosaku. Nah, maka nasihat buat kita bersama. Tentunya di sini ada sebuah perkara. Anda duduk di sini ini dengan kondisi yang tadi. Lastu afdalakum. Ana ini bukan orang yang terbaik di antara antum. Ya. Kita semuanya butuh nasihat, butuh masukan, butuh teguran. Maka yang pertama, banyak-banyak kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Nah, mengapa? Ya karena siapa saja, apalagi cuma orang yang dipanggil ustaz, gitu. Itu ya perbuatannya, ucapannya, kalau menyelisihi dalil ya bukan hujjah. Nah, jadi ketika kita belajar, mengambil ilmu dari seseorang, maka pegang ilmu yang dia sampaikan. Ketika ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah, pegang ilmu tersebut. Banyak-banyak kita mengikhlaskan niat untuk memegang ilmu tersebut. Jangan melihat kepada orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan dia masih hidup tidak aman dari fitnah. Nah, bisa menyimpang, bisa berpaling dari al-haq wal-iyadu billah. Maka, ya, ucapan yang banyak disebutkan, long ustadznya aja begitu, ustadz aja masih seperti itu. Nah, ini ucapan yang tidak ilmiah. Nah, ustadz itu bukan hujjah. Ya. Lawang yang lebih dari itu. Itu bukan hujjah perbuatannya. Hujjah itu apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hujjah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hujjah. Adapun yang lainnya, ketika menyelisihi dalil, ya selesai, jangan dijadikan hujjah. Nah, sehingga, ya, jangan kemudian dia mengatakan, lihat sekarang, perilaku tersebut, ucapan tersebut, tingkah laku tersebut, entah ustadz, atau syekh, atau yang lainnya. Nah, ketika bertepatan dengan dalil, ambil. Namun ketika menyelisihi, jangan diikuti. Ya, sehingga nasihat ini buat kita semua termasuk anak. Yang berikutnya ya ikhwan, kita mengetahui kita ini sekarang hidup di zaman yang luar biasa. Luar biasa segalanya. Luar biasa kemaksiatannya. Luar biasa kemungkarannya. Luar biasa fitnah syubhatnya. Nah, luar biasa ribanya. Hidup kita dikepung dengan sekian banyak kemungkaran, dengan sekian banyak fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Dari yang perzinahan, perzinahan tidak melulu kemudian harus zina yang sharih. Namun hal-hal yang mengantar pada perzinahan dari wanita-wanitanya. Nah, dari kejadian kasus-kasus yang ada, entah LGBT-nya, entah kasus pacarannya sampai hamil di luar nikah dan yang lainnya. Belum kita ini hidup sekarang di zaman yang dimana ekonomi itu rasanya sudah tidak bisa lepas dari riba. Semuanya harus dengan riba, harus dengan bank, harus dengan asuransi dan yang lainnya. Dikepung kita dengan hal-hal seperti ini. Diri-diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Belum lagi dengan syubhat-syubhat, sekian fitnah. Terus, fitnah satu demi satu bermunculan. Nah, maka akhirnya memang sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, sayati ala nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamratin minan nar. Saya akan datang nanti, kata Rasul alaihi salatu wassalam, suatu masa, ya, akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa, orang yang qabid ala dinihi, berpegang teguh dengan agamanya. Permisalannya itu dia seperti berpegang teguh dengan bara api. Di mana tangan kita ketika kita memegang bara api? Nah, betul-betul tersiksa luar biasa. Bara api. Nah, tapi kalau dilepas agama kita, Nah, coba lihat sekarang kita. Betul-betul terkepung dengan yang namanya medsos, media sosial. Sekian banyak metode atau cara bisnis, bermuamalah bisnis dengan kemajuan zaman yang luar biasa. Ini kan menggiurkan, memang luar biasa. Mau tidak mau kita harus mengikuti zaman tersebut. Dahulu orang tidak ada HP bisa hidup. Sekarang HP akhirnya menjadi kebutuhan utama. Namun dengan kemajuan teknologi ini membawa sekian dampak negatif. Entah buat diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Kita jangan berbicara jauh-jauh di luar daerah atau di luar kota. Berapa banyak dari kasus anak-anak kita? HP. Nah. Internet itu sendiri, kalau kita tidak kuat-kuatnya berpegang teguh dengan agama, habis kita dengan internet tersebut. Ini kita masih belum berbicara Facebook-nya, Twitter-nya, Instagram-nya. Nah, ya. Buka internet, entah kadang muncul iklan sendiri, gambar wanita. Nah, luar biasa sekarang kita dikepung dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Anak-anak kita akhirnya, karena apa? Orang tua bermudah-mudahan dalam memberikan fasilitas ini. Istilah-istilah yang kita tidak ketahui kecuali dari kasus anak-anak tersebut. Drakor. Baru ini kita dengar istilah drakor, apa? Drama Korea. Dari mana anak-anak ini tahu? Kalau karena bukan karena kasus anak-anak ini enggak mendengar kita istilah drakor. Nah. Ada lagi YouTuber itu sebentar. Gen Halilintar. Nah. Ini istilah juga kita baru tahu setelah ada kasus dari anak-anak. Ya. Belum lagi video call. Nah. Syaitan kita lihat. Kok yang seperti ini? Kok sudah di zaman yang sudah banyak maksiatnya seperti ini? Betapa sabarnya syaitan ketika menjerumuskan Bani Adam, kaum Nuh. Itu kan gimana awal muasalnya? Semuanya dalam kondisi tauhid. Coba lihat, berapa generasi dan berapa abad, sabar. Sedikit demi sedikit demi sedikit. Sama dengan ini. Awalnya video call, kan gak apa-apa saat video call. Baik, video call itu, ya, beberapa ulama sudah menjelaskan permasalahan video call. Yang kesimpulannya ya harus hati-hati orang melakukan video call ini. Kalau video call itu betul-betul memang itu langsung tanpa tersimpan di perusahaannya, maka itu memang hukumnya seperti cermin. Nah, tapi apa betul? Makanya banyak para ulama atau masyayikh ketika merinci kalau memang betul seperti itu ya boleh. Namun, jangan dihilangkan fatwa berikutnya. Di antaranya fatwa Syekhuna Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu hafizahullahu taala. Ya. Al-ahwat, yang lebih berhati-hati tinggalkan. Selama tidak ada kepentingan yang mendesak yang utama. Nah, ini ambil juga ini fatwa ini. Nah, karena dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan antum tahu kondisi bagaimana walantardu angkal Yahudu walan wan Nasara hatta tattabi'a millatahum, Orang-orang Yahud dan Nasar tidak ridha dengan kalian kaum muslimin sampai kalian itu mengikuti mereka. Mereka dengan teknologi memasukkan, ya kan, menyusupkan misi-misi mereka. Nah, ya apa betul gitu. Memang itu tidak ada tersimpan sama sekali. Akhirnya para ulama, asatiza banyak menasihati hal yang seperti ini. Jangan Facebook, Twitter. Hati ini kan lemah. Berapa banyak kasus gara-gara Facebook. Tinggalkan. Apalagi anak-anak, loh, orang besar saja masih. Orang besar saja, ya, itu banyak masih yang terjerumus dengan sebab ini, kemajuan teknologi di medsos ini. Entah yang film pornonya, entah yang hubungan laki-laki dan perempuannya, dengan sebab ini. Kalau memang sudah sampai seperti ini, akibatnya haram. Dan seperti itu. Apalagi anak-anak. Nah, yang kita larang, kita punya aturan di Karawang sini, madrasah sini. Nggak boleh. Secara mutlak, anak-anak itu memegang HP. Nanti, kalau sudah mereka dewasa, sudah berkeluarga, silahkan. Dan banyak kasus terjadi akhirnya. Ini kondisi kita sekarang hidup seperti itu. Belum ribanya. Sudah, kalau nggak ada bank, seolah-olah. Terkait semuanya dengan bank, dengan asuransi, BPJS, dan yang lainnya. Ya, tapi di situ memang berat. Ya, berat. Kita hidup sekarang di zaman yang seperti itu. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaikan memegang bara api. Panasnya kan luar biasa itu bara api dipegang di tangan kita itu. Luar biasa panasnya. Terbakar, meleleh tangan kita ini. Gosong. Melepuh. Tapi kalau bara api dilepas, hilang agama kita. Belum lagi, maaf-maaf saja, sebagian ummahat perempuan. Nasihat ini buat ummahat dan juga sebetulnya buat ikhwan, para aba. Ya. Para suami-suami. Ana mendapatkan informasi sebagian ummahat. Informasi dari seorang yang thiqah menyaksikan langsung. Sebagian ummahat itu hobinya memasak. Ya, wajar namanya perempuan. Enggak ada masalah, bagus. Tapi info yang sampai ke ana bukan sekedar itu. Kumpul di salah satu rumah dari seorang di antara mereka sampai akhirnya mendatangkan orang untuk apa? Demo masakan atau demo alat, entah alat rumah tangga atau alat masak yang baru. Siapa yang datang? Yang melakukan demo itu siapa? Laki-laki. Ini kalau betul terjadi, yang memberi info kepada anak seorang ikhwan yang siqah. Nah, kalau betul terjadi seperti ini, luar biasa. Kemana para suami-suami mereka? Seperti itu. Belum lagi sebagian ummahat bermudah-mudahan dalam memakai hijab. Datang ke taklim hijabnya bagus. Keluar rumah sedikit di depan halamannya, enggak pakai hijab yang sempurna. Wajahnya dinikmati oleh orang lain. Kemolekan tubuhnya dinikmati oleh orang. Belum lagi sebagian ummahat, sebagian ya, anak katakan sebagian. Alhamdulillah masih banyak insyaallah ummahat-ummahat yang baik. Kalau sudah arisan, nah ini hati-hati ya. Ana tidak mengatakan kumpul itu terlarang. Kumpul makan-makan. Nah, izin ya kepada suaminya kumpul. Kenapa mau makan bareng? Baik, bagus. Tapi kalau sudah, nah ini tadi. Isinya, nah, membicarakan fulanah wa alanah. Nah, ini akhirnya jadi perkara yang haram. Yang awalnya niatnya bagus. Tapi karena keseringan, nah itu tadi. Nah, hati-hati. Anak-anak ingatkan kepada antum, para suami. Hati-hati kalau sudah istri antum sering. Minta izin kumpul buat makan bareng sama yang lainnya. Nah. Banyak tidak sedikit anak mendapatkan keluhan. Gak perlu ceritakan sini akhirnya. Ya. Banyak hal yang ana ketahui tidak ana sampaikan. Dalam rangka menjaga aib. Ya, tapi ingat. Ya. Istri antum, kalau sudah sebulan sekali, apalagi dua minggu sekali, apalagi seminggu sekali, izin mau kumpul makan bareng ummahat yang lain, hati-hati. Nah, jaga istri antum. Ku angsakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian. Berarti yang pertama, kita harus memperhatikan diri kita juga. Seperti itu. Memang sekarang kita hidup di seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lil amili minhum khamsuna ajrin minkum. Ya. Orang yang beramal di antara mereka di akhir zaman tersebut, yang memegang bara api tersebut, pahalanya itu 50 kali. Ku anfusakum. Ya berarti diri kita dulu lebih layak untuk diperhatikan. Kita dituntut untuk kemudian terus menjaga keimanan kita. Artinya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, laki-laki itu pemimpin bagi laki-laki, yaitu Al-Amir, ya, Al-Hakim, pemimpin, memutus perkara, Al-Mu'addib, yang memberikan adab. Nah, perhatikan, laki-laki adalah pemimpin. Nanti pemimpin tersebut yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap siapa yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Belum lagi sebagian ummahat lisannya tajam. Kalau sudah tidak suka dengan seseorang luar biasa. Entah benar atau tidak. Yang mengherankan sebagian suami kemudian terpengaruh dengan istrinya. Terbawa informasi dari seorang yang Allah sebutkan persaksiannya itu setengah. Dari seorang yang Allah sebutkan makhluk ini itu, ya, naqisatu aqlin wa din. Akalnya itu kurang, agamanya kurang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu bihim ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa Allah utamakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu? Karena Allah utamakan memang wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga dengan sebab laki-laki itu yang menginfakkan, yang memberi makan keluarganya. As-salihatul qanitatu hafizatu lil ghaibi. Ya, ini juga perempuan. Nah, ketika tidak ada suaminya, ya, perempuan itu tetap harus bersikap saleh. Al-qanitat, muti'at, taat, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya. Al-hafizatu lil-ghaib. Ketika suaminya tidak ada, istri tersebut menjaga kehormatannya, kehormatan suaminya. Bahkan kalau itu saudaranya, namun suaminya tidak ridho untuk masuk ke rumahnya, sang istri dilarang untuk memasukkan saudaranya tersebut. Apalagi laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, masuk dalam rangka demo masa. Wal'iyadzubillah. Kalau ini betul, ya, maka ana nasihatkan kepada pelakunya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada para suami-suami untuk lebih memperhatikan istri-istrinya. Nah, memang akhirnya kita hidup di zaman yang serba membutuhkan kesabaran dari kita. Nah, wa ikhwan, laki-laki pemimpin harus menjadi qudwah. Jangan membuat resah istrinya. Mengayomi, mengatur sesuai dengan bingkai Al-Quran dan Sunnah. Jangan yang dibicarakan ta'adud. Tapi enggak ta'adud-ta'adud. Seperti itu. Akhirnya istrinya kasihan, nangis terus. Ta'adud. Modalnya medsos. Ilmunya dari mana? Medsos. Kenapa? Kok poligami? Nah. Panas. Akhirnya jadikan ajang coba-coba. Ta'adudlah yang baik. Kalau mau ta'adud, ta'adud yang baik. Gak usah terus ngobrolnya, isinya ketemu dia yang lainnya, dia yang diomongin ta'adud. Seperti itu. Nah. Motor aja itu masih banyak, itu spion, lampu belakangnya gak nyala. Pajaknya mati. Nah, ini semua pelanggaran. Tidak ada ketaatan kepada waliul amr. Pajak motor itu, pajak kendaraan, itu kalau mati, itu bukan sekedar pajaknya ya. Di situ ada maksud. Nah, mungkin ada yang mengatakan, ya kan pajak kan gak boleh, Ustaz. Bukan sekedar pajaknya. Nah, pajak mati itu, kan bagus, Ustaz. Kita gak perlu membayar pajak. Pajak kan haram hukumnya. Loh, jangan seperti itu. Nah, coba buka itu aturannya. Nah, kenapa sih kok polisi itu ketika ada pajak mati kemudian ditilang? Bukan pada pajaknya. Tapi kalau STNK itu tidak dibayar pajak, tidak ada pengesahan. Nah, tidak ada apa? Legalitas, sehingga surat tersebut dianggap tidak sah. Kapan dianggap sah? Ketika sudah membayar pajak setiap tahunnya. Nah. Yaniku anfusakum. Urus dulu diri kita. Jaga dulu diri kita. Belum yang helmnya lagi. Nah. Belum yang spionnya. Ini hal-hal penting ya ikhwan. Kok Ustaz berat? Ya sudah, emang mau gimana lagi sekarang? Seperti itu. Kita hidup di zaman yang emang harus seperti itu sudah kondisinya. Nah, lalu motor aja masih kayak gitu. Mau kemudian ngurus ta'adud. Kalau mau ta'adud, ta'adud yang bagus. Ya, ilmunya dikuasai dulu, syarat-syaratnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sebulan. Bubar. Nah, dapat nasihat, sabar ya akhi. Terima konsekuensinya. Banyak berdoa kepada Allah. Yang ini, sebulan apa dua bulan, tiga minggu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila kos'atiha. Amin killatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sudah dekat ini di zaman tersebut. Di zaman beliau alaihi salatu wassalam, sudah dekat, sudah hampir-hampir datang kepada kalian. Para umat itu akan menggerogoti kalian, akan mengepung kalian. Sebagaimana orang-orang mengepung makanannya, kalau makan bersama berjamaah bagaimana kemudian? Makanan itu dihabiskan oleh orang yang makan. Nah, maka para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita sedikit ketika itu ya Rasulullah? Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian ketika itu jumlahnya banyak. Walakinnakum husa. Tapi kalian ini buih. Bagaimana buih di lautan? Ketika terjadi banjir di sungai, banyak masya Allah buihnya, tapi cepat kemudian hilang. Buih kaguzais sail, seperti buih di lautan ketika terjadi banjir atau di sungai. Banyak buih ini tapi tidak membawakan efek apa-apa. Banyak buih ini tapi cepat hilang. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam melanjutkan, walayanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Dan Allah nanti akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian almahabata minkum. Wibawa, segan kepada kalian, dicabut dari hati-hati mereka. Wala yakdzifanna fi qulubikum alwahan. Dan Allah akan timpakan di hati-hati kalian ketika itu alwahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, cintanya kepada dunia dan bencinya dia kepada maut. Bukan semata-mata benci maut, cinta dunia. Tidak, satana berusaha tidak cinta dunia. Lah, bukan semata-mata itu. Ya. Cinta dunia ini macam-macam. Dari yang menganggap bahwa dunia ini tidak akan berakhir. Dari yang menganggap bahwa dunianya itu serba kurang, kurang, kurang, kurang. Dari yang kemudian berpikiran bahwa dunia itu lebih utama dari akhirat, walaupun lisannya tidak mengucapkan, namun aktualnya dia sebutkan atau lakukan. Ini bagian dari hubbud dunia. Ketika kegemarannya dalam urusan dunia, dia siap. Siap berkorban, siap waktu, siap tenaga, siap uang, siap harta. Tapi kalau sudah urusannya akhirat, nah, ala kadarnya. Nah, hubbud dunia. Kalau sudah urusannya dengan dunia, bisa tepat waktu. Tapi kalau sudah urusannya taklim, ustadznya dulu yang datang. Kenapa? Yang penting taklim datang. Akhirat hanya sekedar dijadikan selingan saja. Hubbud dunia. Nah, ada infak dibuka. Pelit. Untuk dunianya luar biasa. Jangankan urusan primer, makan, rumah, tempat tinggal, pakaian, yang tersier. Ya, tahu tersier ya? Primer, sekunder, tersier, kan seperti itu. Kebutuhan pokok, kebutuhan semi pokok, kebutuhan sebetulnya enggak penting. Harusnya, harusnya nih, kebutuhan dunia, walaupun yang sifatnya primer, ini akhirat primernya double, triple. Harusnya ini pembandingnya, ini kebutuhan dunia primer dengan akhirat. Wah, akhirat ya ikhwan. Kita enggak tahu. Urusannya itu neraka. Taruhannya itu loh neraka. Kalau kita enggak masuk surga, kemudian di tempat kosong bukan neraka, masih mending. Tapi ini jangankan untuk urusan primer, dengan yang tersier tadi itu aja kalah. Coba kita mengaca pada diri kita. Nah, mengaca kita. Seperti itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita? Tak ibadah kita. Talabul ilminya kita. Nah. Infaknya kita. Bandingkan kemudian kebutuhan-kebutuhan dunia kita. Ini kan sekarang kita masih berbicara ku anfusakum. Ittaqin nar walau bisyikit tamr. Itu jangan dipahami hadis ya. Takutlah, khawatirlah kalian terhadap neraka walaupun dengan berinfak setengah dari kurma. Itu jangan dipahami ya, sudah yang penting infak setengah kurma. Lah, artinya kalau bisa tidak ada lagi sudah yang mau diinfakkan, tapi ada cuma sekedar tamar, infakkan. Bukan berarti kemudian yang penting infak ya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Minta maaf sebagian ikhwan. Kekeh. Karena juga tidak paham apa alasannya. Nah. Lih, kenapa orang akhirnya tidak takut? Wibawa kita itu hilang. Ya. Allah cabut akhirnya. Wibawa kita di hadapan umat-umat yang lainnya. Di hadapan musuh-musuh dakwah. Berani musuh-musuh dakwah. Hilang. Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, benci kematian. Sudah tahu yang namanya mati itu butuh untuk membawa bekal, tidak berbekal dengan selayaknya. Ya ikhwan, kita ini butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana pertolongan tersebut mau turun? Lo ini akhirnya kita harus Ustaz ini cerewet. Nah. Ya harus memang seperti itu. Lah kenapa? Itu lo kalau sudah tertimpa bala, ya mau saja ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dengan sebuah fitnah. Yang apabila fitnah tersebut sudah turun, tidak menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja. Semua rata kena. Nah. Sudah mau gak mau harus. Kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihat dan teguran. Nah. Kalau yang namanya suatu bala musibah itu kenanya kepada orang yang berbuat dolim saja, selesai. Kita juga enggan sebetulnya. Seperti itu. Tapi kita khawatir yang enggak kena itu ikut juga akhirnya. Atau yang tidak melakukannya kena juga akhirnya. Nah. Anak-anak, istri, jaga ini ya. Kita membuat peraturan seharusnya kalau tidak ada peraturan itu pun ya, pondok membuat peraturan, selesai, tidak di pondok habis kasih HP lagi. Nah, sebetulnya ya ikhwan, ini menunjukkan kadar keikhlasan kita. Loh, nasihat masalah HP ini kan bukan bersumber dari pondok sebetulnya. Para ulama sudah banyak mengingatkan, asatidzah kita sudah banyak mengingatkan bahayanya HP. Nah, tapi Ustaz kalau di luar main nanti rusak. Di rumah yang penting diam, tenang. Ya si HP lah. Kan cuma permainan itu saja, Ustaz. Nah, jangan terlalu kaku. Coba lihat. Ya. Gak sadar. Seperti itu. Memang dia itu bisa mengawasi anaknya terus 24 jam. Kasus yang banyak terjadi semuanya, orang tua itu lalai. Nah, gak mampu orang tua itu mengawasi anak 24 jam. Seperti itu. Dengerin ceramah, Ustaz. Murotal dan yang lain. Iya, awalnya setelah itu masuk ke Instagram, masuk ke Facebook. Berhubungan dengan nih. Dengan laki-laki lain. Nah, sampai akhirnya ketemu. Janjian di jalan sana. Seperti itu. Belum lagi filmnya dan yang lainnya. Film-film entah kartun itu banyak terselinapkan akidah-akidah yang batil. Coba lihat. Yang seharusnya anak itu ngefansnya, ya, gemarnya itu seharusnya kepada orang-orang soleh, para nabi, sahabat, tabi'in. Nah, para imam, para ulama kita. Coba siapa yang digemari? Drakor. Antum lihat itu orang-orang Korea itu. Kayak bencong-bencong itu yang lakinya. Iya, betul. Nah, ini yang digemari oleh anak-anak kita. Seperti itu. Kafir. Orang-orang kafir. Hafal itu lagunya. Padahal bahasanya... Kok bisa hafal tapi itu? Bahasa Korea gitu. Sepatah kata pun anak gak paham. Ini anak-anak bisa menirukan. Nah. Ada yang tahu bahasa Korea? Anak gak tahu bahasa sama sekali. Luar biasa. Bahasa Arabnya aja masih... Kayak gitu. Nah. Buka itu coba... Ya, makanya kuam fusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga diri kalian, keluarga kalian, buka itu buku-bukunya anak-anak kalian, buka itu HP-HP-nya istri-istri kalian. Buka apa isinya? Diari. Nah, isinya aduh, tulisan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa apa lagi? Nah. Seperti itu. Isinya wal'iyadzubillah. Karena tidak mengatakan semuanya memang. Tapi terjadi ya ikhwan, ini terjadi. Berat memang sekarang, berat hidup. Kalqabit ala jamratin minan nar. Seperti orang yang megang bara api. Tapi kalau lepas, hilang agama kita. Nah. Maka ya seharusnya sudah para ummahat, orang tua... HP ini ya, sekarang kita berbicara tentang HP ini ya. Nah, hati-hati anak-anak ini jangan dibekali HP, jangan dipegangi HP, jangan. Ada yang bermanfaat dari HP, temenin anak tersebut. Nih, dengerin nih audionya Ustadz Fulan, dengerin faedahnya dari ulama Fulan, selesai sudah. Jangan anak tersebut pegangkan HP-nya. Nah, yang dilihat apa? Tinju. Seperti itu. Ini yang terjadi ini. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ju'ilatiz dhullatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu banyak. Seperti itu. Nah sekarang perkara yang dasar saja ya. Talabul ilm dengan segala isinya, tauhidnya, akidahnya. Ini kita ini masih banyak perlu untuk berbenah, untuk belajar, untuk mengetahui gitu. Keliru memahami tauhid, ya akhirnya syirik. Keliru memahami sunnah, ya akhirnya bid'ah. Nah. Ya enggak heran kemudian akhirnya wibawa kita itu tidak ada. Orang itu berani kepada kita. Nah. Memang Allah cabut akhirnya rasa takut wibawa dari musuh-musuh dakwah, dari musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut kemudian kenapa? Allah timpakan kepada hati-hati kaum muslimin karahiyatul maut, hubbud dunia. Jangan lupakan ya ikhwan, kita hidup di dunia itu untuk satu tujuan. Bukan untuk dunianya, tapi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini harus kita sadari terus-menerus. Yang dengan itu akhirnya ketika kita melangkah, ibadah. Yang diutamakan, akhirat. Yang diutamakan, jannah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau di dunia itu seperti apa? Gharib. Orang asing. Kita tinggal di negeri asing. Bagaimana? Sanak keluarga enggak ada, makanannya juga bukan makanan kita. Di negeri orang. Enggak ada yang kenal. Bagaimana kita seperti itu? Pengin cepat pulang ke rumah. Pengin cepat pulang ke kampung halaman. Iya kan? Makanannya aneh rasanya. Seperti itu. Orang enggak ada yang kenal. Budayanya berbeda. Nah. Kan naga gharib, orang asing, awabiru sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Mana ada seenak-enaknya orang berperjalanan. Nah, ini kondisi kita hidup di dunia. Enak Ustaz, rehlah. Nah, tamasya, naik sepeda, naik gunung, apalagi. Nah, semuanya. Itu kan enak di awalnya, capek di akhirnya. Dunia seperti itu. Masya Allah hijau. Nanti lihat ujung-ujungnya. Riba. Wah, enak butuh. Nanti kemakan oleh riba. Nah. Internet dengan HP-nya dan yang lainnya. Masya Allah, enak bisa dagang, Ustaz. Bisa promosi dan yang lainnya. Habis anak-anaknya akhirnya. Kena drakor, kena BF, kena... Dan yang lain-lainnya. Nah. Abiru sabil. Mau pesawat yang kelas apa, mau kereta yang kelas apa, ya sudah badan itu juga gak bisa, cuma di situ saja. Kan seperti itu. Nah, abiru sabil. Makanya sampai ada ungkapan baiti jannati. Memang coba lihat, kalau kita lagi safar, ya, lagi safar, kenikmatan yang paling enak itu apa? Hah? Bayangkan kasur di rumah, ini kalau anak. Artinya safar itu senyaman-nyamannya, seasik-asiknya. Capek isinya. Kita tuh akhirnya apa kalau safar? Mau safar terus? Habis duit. Ya kan? Habis tenaga. Apalagi semuanya habis. Akhirnya apa? Kembali. Itu seperti itu. Kun fid dunya kaannaka gharibun aw 'abir sabil. Jadikan kita hidup dunia itu seperti itu. Sebentar saja dunia ini. Secukupnya saja dunia ini. Berarti apa? Persiapkan untuk rumahnya. Rumah abadi yang kekal. Barakallahu fikum ya ikhwan. Mau apa lagi kita sekarang? Emang kita hidup di sekarang zaman yang seperti itu. Syubhat terus bermunculan. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul pertama kali di masa tersebut, pertama kali muncul asing di mata orang, asing memang. Nah. Dan nanti akan kembali terasing sebagaimana awal muncul keislaman. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Kenapa emang? Ini enggak boleh. HP, internet, medsos, riba, apalagi? Nah, motornya harus lengkap. Nah, jenggot enggak boleh dicukur. Perempuannya tutup semua auratnya. Nah. Dan yang lain-lainnya dari ketidaknyamanan sekian aturan memang Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adurnya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya kaum mukmin. Tapi kan kalau kita tahu ya bahwa kita nanti mudah-mudahan ketika kita bersabar, ketika ada thalabul ilm sabar untuk datang untuk memurojaah, ketika tahu riba sabar memang. Ditinggalkan saat butuh motor. Enggak bisa kecuali kredit. Sabar ya, akhi. Sudah seperti itu. Masa enggak boleh saat kredit? Enggak ada masalah, tapi kalau akhirnya melalui cara-cara yang riba, itu aja. Nah. Gimana lagi sudah? Itu makanya akhirnya dunia ini penjaranya orang mukmin. Seperti itu. Sekian banyak aturan. Tapi kan kita berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kepayahan-kepayahan, keletihan-keletihan ini ya, tidak nyamannya ini kan mudah-mudahan terbayar nanti dengan bayaran yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata nanti. Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Kan ini dengan kita terus memahami ini meringankan kita. Enggak boleh riba, sabar. Ada duit mampu beli cash. Bisa kredit tanpa ada bunga, alhamdulillah. Nah, sebetulnya banyak jalan keluar. Hanya tinggal kita mau usaha apa tidak. Ini yang pertama, yang kedua, sesulit-sulitnya, kalau memang kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kan enggak akan menyia-nyiakan gitu. Kan sudah banyak dalam sekian ayatnya. Sekedar cukup saja innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yuhsinun. Ini kan sudah cukup, Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Ihsan kepada Rabb-nya, ihsan kepada makhluk. Bersama, dengan pertolongannya, dengan bantuannya. Apalagi dengan ayat-ayat yang lainnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya mudah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Disebutlah Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dalam bentuk-bentuk kesyirikan di antaranya ketika seorang bersandar kepada sesuatu dari kalangan makhluk karena dia merasa dia butuh kepada makhluk tersebut, kepada hal yang lainnya tersebut, karena merasa makhluk yang lainnya tersebut memang lebih tinggi, mampu memberikan apa yang dia inginkan. Ya. Perasaan seperti ini, rendah yang itu mampu memberikan, akhirnya kita terus, ini bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, sementara Allah mengatakan wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakalnya betul-betul jujur kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Allah yang mencukupi pintu-pintu rezeki yang banyak tersebut, Allah yang akan mencukupi diri kita, anak-anak kita. Lah kok ya masih sempat-sempatnya. Sudah usia Ustaz. Fulan, kenapa antum kok anaknya cuma 2? Kenapa antum anaknya cuma 3? Istrinya sehat, enggak ada masalah. Nah. Dokter masih menyatakan normal, masih bisa hamil, dibatasi anaknya. Enggak mau ribet. Takut anaknya banyak rezekinya berkurang. Nah. Tuh ada ini. Seperti itu. Nah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tazawwaju al-walud wal-wadud. Menikahlah dengan wanita yang bisa beranak banyak dan menikah dengan wanita-wanita yang wadud, penyayang, rahmah. Bukan wanita yang ingin menguasai suaminya. Nah, sebagian suami kalah sama istrinya. Gak bisa bersikap tegas. Gak bisa marah ketika memang layak untuk marah. Seperti itu. Ayat yang tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya, setelah itu disusul dengan ayat berikutnya, allati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz. Apa itu nusyuz? Disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, nusyuz itu makna asalnya dari kata al-irtifa', tinggi, meninggi. Perempuan yang merasa lebih dari suaminya, mu'ridah anhu, berpaling dari suaminya, tidak mau taat. Ini nusyuz, wanita yang seperti ini modelnya. Nah, yang pertama, mau'idah, nasihat. Nasihat. Jangan diam, istrinya di luar tidak berhijab dengan sempurna. Istrinya di luar kumpul dengan ummahat yang lainnya, membicarakan alana wa fulana, lisannya habis. Dibuat rujaan itu, alana yang lain tuh, tahu ya, dibuat rujak. Nah, seperti itu. Jangan diam ya ikhwan. Ya sudah, perempuan memang butuh untuk dibimbing, makanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bimbing terus. Wa'idhuhunna. Mau'idhah. Nasihat di dahulu. Gak mempan, gak bermanfaat. Terus sudah. Wahjuruhunna fil madaji'. Nah. Dihajar. Istri tersebut dihajar. Jangan diajak bicara. Tinggalkan. Nah, kalau tidur. Istrinya ngadep ke suaminya. Melengos, nah gitulah kurang lebih. Tinggal, itu menyakitkan, itu syadid ala nisa. Nah, diam, gak usah diajak ngomong dulu. Seperti itu. Nah, perempuan dengan tabiatnya yang lebih banyak perasaan, akhirnya memang, ya, yang masih normal ini, wanita yang masih normal, ya merasa, memang gak nyaman. Jangankan perempuan, kita aja dicuekin sama seseorang, ini kenapa orang ini, kan gak nyaman. Seorang istri, ya, ditinggal lah, artinya ditinggal ini di rumah, satu rumah gak diajak ngomong, seperti itu. Yang ini ngadep ke barat, suaminya ngadep ke timur, dan itu harapannya ada perubahan. Terus ini gak berguna, gak bermanfaat. Wadribuhun, pukul. Walaupun pukulannya bukan pukulan yang melukai, darban ghair mubarrih, pukulan dalam rangka memberikan adab. Bukan pukulan yang menyiksa. Bukan pukulan yang berbekas sampai akhirnya terluka atau keluar darah. Tapi pukul. Nah, sebagian suami lemah. Kalau dengan mau'idzah sudah bisa, alhamdulillah. Ini yang diharapkan. Ya, jangan main pukul juga. Karena juga tidak menyepakati kalau ada orang laki-laki sukanya main pukul perempuan. Nah, dia laki-laki lebih hebat kok main pukul. Dia dipukul juga marah. Kan gitu. Tapi maksudnya, kita punya istri, tanggung jawab kita. Istri menyimpang itu nanti kita juga akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Berkedok arisan, kumpul isinya luar biasa. Sebagian ummahat wal'iyadu billah. Nah. A'udzubillah min syarrin nisa. Nah, aku berlindung, saya berlindung dari kejelekannya perempuan. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Ya, kita tidak mementingkan jumlah banyak Banyak ngaji, tapi isinya, alhamdulillah Ustaz, banyak yang semakin ngaji dengan kita, ngaji. Namun apa isinya? Seperti itu. Memang kita bertahap mendakwahkan kepada orang. Tapi terus, harus ada peningkatan. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wassalam atau Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan tentang kisah Perang Hunain? Ya kan? Perang Hunain ini setelah Fathu Makkah. Nah, banyak kemudian kaum muslimin berbondong-bondong masuk Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Di yawma hunain, ketika kalian, Allah tegur. Karena sebagian sahabat ketika itu, terkhusus yang baru masuk Islam, merasa dengan banyaknya jumlah ini, menang kita ini. Nah, sempat tertipu dengan jumlah yang banyak. Sementara ayat yang lain, Allah mengisahkan tentang Talut. Falamma fasala Talut. Ketika Talut sudah mau merangi Jalut, kemudian Allah itu menyebutkan, innallaha mubtalikum binaharin. Allah nanti akan menguji kalian. Nih, dengan sebuah sungai. Faman syariba minhum falaysa minni. Ada yang minum dari sungai tersebut. Ini perjalanan jauh ya ikhwan, mau perang. Mau perang, perjalanan jauh. Bagaimana dahaganya? Tapi Allah ingin menguji, ingin melihat kejujuran keimanan mereka. Barang siapa yang minum dari sungai ini, falaysa minni, bukan bagian dari golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Adapun yang tidak minum dari sungai tersebut kecuali cuma satu teguk, satu apa ini? Cidukan saja. Itu masih bagian dari golongan. Fasyaribu minhu, sudah diberitahu jangan minum, masih mereka minum. Akhirnya apa? Falamma jawazahu wa walladzina amanu mahu qalu la taqata lana al-yawma li Jalut wa junudi. Nah, kenapa akhirnya dicabut keberanian tersebut, pertolongan tersebut? Setelah terlewati sungai tersebut, akhirnya orang-orang tersebut mengatakan yang bersama Talut, kaum muslimin tersebut, enggak ada kekuatan kita untuk lawan Jalut. Ummahat, anak-anaknya tolong diperhatikan. Nah, akhirnya kemudian waqala allazi yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Adapun orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau minum dari air sungai tersebut menyatakan berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak. Nah, kabarakallahu fikum ikhwan, jangan kita tertipu dengan banyaknya yang ngaji atau yang lain, tapi lihat kualitas bagaimana seorang masuk dalam dakwah ini. Seperti itu. Kalau kualitasnya seperti buih, kita di akhirnya ya, kemakan. Nah. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Bolehkah kita bekerja sama dalam satu usaha dengan orang awam namun dia sangat fanatik dengan beberapa tokoh ahlul bid'ah? Hukum asalnya kerjasama bisnis dengan orang awam tidak ada masalah. Selama caranya tersebut tidak ada pelanggaran syar'i. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia fanatik dengan beberapa ahlul bid'ah, ya tinggal dilihat. Kalau dia, kita bisa mencukupkan dengan dia tidak terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan masalah agama, enggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau kita khawatir dia, akan ada orang itu sukanya apa, tipenya itu supel. Nah, supel ya, ngomong, ajak ngomong, masuk sedikit-sedikit-sedikit, kita khawatir, ya jangan. Tinggalkan. Kok tinggalkan? Nah ini tadi memang. Al-Qabit al-Adinihi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti apa? Enggak boleh, ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Sabar ya ikhwan, sabar. Insyaallah kita mungkin besok, lusa, sebulan, datang ajal kita, selesai dunia. Nah, Yang penting bekal kita sudah banyak. Kalau sudah mendengar nasihat-nasihat seperti ini dalam hati, ini sungguh terasa ingin berubah, ingin lebih baik dalam agama. Tapi bila telah keluar dari majelis ini, hati ini mulai melemah. Mohon nasihatnya Ustaz, agar selalu bersemangat iman ini. Banyak, memang seperti itu aktualnya. Ya, makanya kita butuh apa? Majelis al-ilm. Nah, majelis-majelis ilmu. Dengan majelis-majelis inilah iman kita bertambah. Kita butuh apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar. Saling nasihat ya ikhwan, saling tegur. Nah, antum kalau melihat anak keliru tegur, jangan diam. Kalau memang jelas menyelisih, sudah jelas dahulu, pastikan dahulu. Nah, saling tegur, saling nasihat, itu butuhnya kita untuk terus. Kawan yang betul-betul kawan itu bukan yang sukanya senang saja. Ketika ada kekeliruan, diam. Gak enak. Nah. Gak nyaman, Ustaz, ini kawan baik kan? Loh, kalau kawan baik, seharusnya diingatkan, tegur. Begitu pula, cari lingkungan yang bisa membantu kita istiqomah. Kalau kita khawatir terhadap agama kita, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hijrah? Apa salah satu hikmahnya hijrah? Kan seperti itu. Nah, akhirnya yang gak hijrah ikut perang, memerangi kaum muslimin. Nah, lingkungan yang jelek membawa dia kepada terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ya. Kan seperti itu. Nah, kaum muslimin yang di Mekah ketika itu, yang gak berhijrah, ya sudah kebawa akhirnya. Lingkungan. Sehingga ini pentingnya terus kita saling nasihat, saling menegur, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Nah, majalis-majalis al-ilm. Ya. Hati kita ini tenang kalau sudah di majalis-majalis ilmu. Seperti itu. Hal-hal yang bisa membawa kemungkaran, ya juga dihindari sebisa mungkin. Di antaranya, medsos. Nah. Kalau asatidzah dalam asatidzah pembina ini ya, Ustaz Luqman itu menyebutkan begini, medsos itu yang paling berbahaya Facebook. Nah, kemudian Instagram, Twitter, baru kemudian Telegram, yang paling mending nyaman WhatsApp. Ini kata Salukman seperti itu. Hafidhullah Ta'ala. Tinggal ya ikhwan, Facebook itu tinggal. Nah, tinggal. Apalagi Instagram yang lainnya, terlalu terbuka. Sementara hati ini lemah. Seperti itu. Buat dagang, ya kan bisa yang lainnya. Dagang kan gak harus melalui Facebook. Alhamdulillah ada sekarang apa statusnya. Ikut grup. Yang penting masih dalam koridornya. Baik. Bila kita punya rezeki, mana yang lebih baik? Kita utamakan untuk keluarga kita atau untuk bersedekah yang lainnya. Hukum asalnya kerabat diutamakan. Namun dilihat. Bagaimana kondisi sang kerabat tersebut, bagaimana agamanya. Juga yang yang berikutnya, dilihat yang lainnya itu kebutuhan apa. Kalau sifatnya secara umum, kebutuhan maslahat umum, ya, jangankan keluarga, orang tua, kalau sudah jihad fardu ain, itu kalah orang tua. Nah, kenapa? Karena jihad kalau sudah fardu ain, kepentingannya untuk umum. Kalau ini untuk pribadi. Sehingga tinggal dilihat siapa itu yang mau disedekahi, bentuknya apa, kerabatnya bagaimana. Mohon nasihat bagi ummahat yang masih bermuda-mudahan memakai kendaraan bermotor. Ini ada cerita ini. Nah, ummahat masih naik motor. Sudah dekat mahat, berhenti. Awas ada ikhwan, ada security atau ada ustaz. Berhentinya di situ. Nah, takut ketahuan. Ya. Berarti ya melakukan, kenapa kok berhenti? Sudah kan di depan ma'had aja berhentinya. Nanti takut ditegur. Takut dilaporkan ke ustaz. Ya Allah, berbuat kok karena ustaz, rugi. Naik motor kan sudah dijelaskan berulang kali. Itu loh ma'had itu. Maaf-maaf saja, tubuhnya perempuan itu bagaimana sih? Kan gitu loh. Nah, tubuhnya perempuan itu loh kalau naik motor bagaimana? Perempuan itu kan fitnah. Al-mar'atu aurah, aurat perempuan itu semuanya. Lekuan tubuhnya itu loh bagaimana? Coba naik motor kalau kecepatannya 5 km per jam, 10 km per jam, gak apa-apa naik motor. Coba naik 10 km per jam. Nah, tahu? Itu sama orang jalannya mungkin cepetan orang. Nah, tapi ini motor udah perempuan lagi pula. Setengah agamanya, setengah akalnya naik motor, aduh. Kasihan gitu loh, apa enggak kasihan sama dirinya gitu. Nanti keserempet, ada keserempet bagaimana. Akhirnya digotong oleh laki-laki, yang tukang ojek, yang tukang beca, yang... Maaf-maaf saja ya, orang umum itu betul-betul, maaf ini ya, bergairah dengan perempuan yang tertutup, penasarannya tinggi. Seperti itu ya. Nah, mereka itu sudah dengan yang terbuka-terbuka, yang telanjang, berpakaian dari telanjang itu sudah bosan seperti itu. Nah. Sehingga ini kan dalam rangka menjaga akhwat, ya, menjaga ummahat. Makanya raja-raja Saudi itu memberikan peraturan dilarang perempuan naik mobil sendiri. Itu kan dalam rangka menyelamatkan perempuan tersebut. Sehingga kalau ada umat yang masih naik motor, kan fatwa Syekh Ubaid sudah jelas juga. Ya. Ya, nasihatilah yang tahu ini nasihati. Yang pelakunya kalau ada di sini, ya sudahlah jujur. Jangan diteruskan yang seperti ini. Suaminya tolong nasihati istrinya, jangan diberi kesempatan. Seperti itu. Nah. Ya. Banyak nasihat tentang berilmu dahulu sebelum berpoligami. Tetapi yang anak tahu dari kalangan Ahlus Sunnah, jarang membahas tentang poligami. Jadi bagaimana ahsannya bagi kita untuk mencari ilmu tentang poligami? Anak gak bilang di tempat lain nih. Di sini anak sudah waktu itu buka kesempatan. Ayo. Siapa yang membahas kitab? Tapi benar yang serius mau ke poligami beneran. Ayo buka kitab. Yang ikut memang yang serius. Kalau enggak nanti macam-macam ngomong ke istrinya, nangis terus istrinya kasihan. Nah. Ayo bismillah. Hah? Ya yang sudah serius nih mau poligami, ayo hubungi ana. Nah, insyaallah kita buka kitab insyaallah. Nah, tapi serius benar. Sudah? Ya, yang punya pertanyaan ini ana tunggu lo ya. Lah serius ini ana. Nah. Lah bahasa juga sebagai bahan murojaah buat ana. Nah, ana juga butuh belajar. Buka lagi kitab tentang poligami ilmu. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Baik. Cukup ini Pak Hendi ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.